masa kecilku aku amat senang bersama-sama ayah bundaku. Ku dibuat hingga aku dewasa, ku pergi ke sekolah bersama. Sama ku terkenal.